Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Suaranya masuk ya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari, belajar bersama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha yang ditulis oleh Dr. Profesor Abdurrahim. Dan kita masih di juz yang ke-1. Ya, di juz yang ke-1. Dan sudah masuk pada pelajaran ke-13. Alhamdulillah ya. Pelajaran ke-13 di bagian alif. Karena di pelajaran ke-13 ini ada 3 bagian, ada 3 pembahasan, alif, ba, dan dengan jim, yang masing-masingnya itu berbeda-beda. Pada pertemuan terakhir, sampai tamrin berapa ya? Tamrin 3 ya, terakhir ya. Baik, jadi dalam pelajaran ke-13 ini disampaikan tentang istilahnya isim jamak. Kata benda yang bermakna, kata benda yang jenis yang jamak, yang berjumlah banyak. Karena isim itu ada, ditinjau dari jumlahnya, ada yang mufrad, tunggal, ada yang musanna, 2, dan ada yang jamak. Dan jamak itu, kata benda yang jamak, yang lebih daripada 3 itu ada macam-macam. Ada bermacam-macam juga, dibagi menjadi 3 macam lagi. Ada yang untuk jamak muzakkar salim, ada yang jamak muannas salim, dan ada yang jamak taksir. Ya. Kalau yang jamak muzakkar salim artinya kata benda yang lebih daripada 3 dan dia dibentuk dari isim muzakkar dan dia salim, utuh dari perubahan. Baik, jadi kembali ke pembahasan kita semula. Kemudian jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Ini juga sama, kata benda yang menunjukkan jumlahnya 3 lebih dan dia dibentuk dari kata benda yang muannas dan apa namanya salim, ini selamat dari perubahan. Kalau jamak muzakkar salim, rumusnya mungkin antum sudah banyak yang tahu, alhamdulillah ya. Dari kata mufrad, kata benda tunggalnya itu tinggal tambahkan saja wawu dengan nun. Itu jamak muzakkar salim. Adapun jamak muannas salim, dari kata mufradnya yang muannas tambahkan alif dan ta maftuhah. Adapun yang jamak taksir, ini berbeda dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim dan dia pecah dalam artian banyak perubahan dan tiap-tiap katanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda bunyinya. Dan caranya adalah dengan cara kita menghafal. Dan alhamdulillah pada pelajaran ke-13 itu kita sudah mempelajari bersama tentang jamak taksir dan jamak muzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar. Ada banyak di situ, seperti dalam tamrin Sabtu, tamrin yang ke-1 itu sampai ada 25 kata-kata. Dan tentunya lebih daripada ini. Tentunya lebih daripada ini. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir adalah kita pada tamrin yang ketiga tentang menyandarkan kata-kata benda yang apa namanya yang jamak kepada kata benda yang lainnya, ya, dengan kata benda yang lainnya, yakni maksudnya bahwasanya kata-kata jamak taksir ini bisa juga diidhofahkan, bisa diidhofahkan kepada kata benda yang zahir atau kata benda yang dhamir. Contoh misalkan dalam tamrin 13 kemarin itu ada kata abnaun, ada kata abnaun. Ya, ini abna artinya anak-anak laki-laki, jumlahnya 3 orang atau lebih. Abnaun, anak-anak laki-laki gitu ya. Ketika disandarkan kepada kata Muhammad, Muhammadun, ya, maka apa jadinya? Abna'u Muhammadin, ya, ketika dia disandarkan dari dua kata ini, maka menjadi Abna'u Muhammadin, ya. Yang semula di sini un, ketika menjadi idhofah, kata majemuk disandarkan, ditempelkan, ya, diisnad kepada kata yang sebelumnya, maka menjadi rumusnya berubah. Yang tadinya domah, domatain menjadi domah saja. Abna'u, yang tadinya domatain, tanwin, domah, jadi kasroh. Abna'u Muhammadin. Jadi ini mana? Ini apa namanya? Jamak taksir, ya, jamak taksir. Kemudian kalau misalkan disandarkan kepada domir, menjadi apa bunyinya? Abna'uhu. Abna'uhu. Anak-anak laki-lakinya. Domir ini kembali ke siapa? Tentu yang terdekat, yakni kata Muhammad. Biasanya dalam suatu kata itu kembali kepada yang terdekat sebelumnya. Abna'u Muhammadin. Abna'uhu. Ya. Baik, misalkan ada kata apa namanya? Kata benda yang jamak, misalkan asma. Asma'un, nama-nama. Asma'un, nama-nama. Sandarkan kepada kata benda berikutnya, misalnya adalah at-tullabu. Maka jadinya apa? At-tullab. Asma'un, sandarkan kepada kata at-tullabu. At-tullab. Sandarkan jadinya apa? Asma'u at, rumusnya gimana kalau misalnya jam apa mudhof nilai at-tullabi, asma'u at-tullabi, ya, sama dengan ini, ya. Kenapa di sini tanwin? Karena tidak ada alif lamnya. Kalau di sini ada alif lamnya, maka dia tidak boleh tanwin. Asma'u at-tullabi. Sekarang kata atulab diganti menjadi domir, maka menjadi apa? Asma'uhum. Ketika atulab ini kita ingin rubah menjadi domir, ya, maka kata benda yang yang bermakna jamak ini bisa, ya, apa namanya, berubah atau bisa juga disandarkan kepada isim domir. Asma'uhum. Asma'uhum. Nama-nama mereka. Hukumnya ini kembali kemana? Ini menceritakan atau menggantikan kata atullabi. Kemudian misalkan ada kata yang lain, ya. Ada kata misalkan duyuh. Duyuh. Mana duyuh? Duyuh. Tamu. Duyufun, tamu, tamu-tamu, lebih daripada satu orang. Sandarkan kepada kata Allah, Allahu. Jadinya apa? Duyufullahi, tamu-tamu Allah SWT. duyufullahi, tamu-tamunya Allah SWT ketika berangkat haji kan gitu ya, duyufullahi, tamu-tamu Allah SWT. Kemudian kata jamak tafsir ini dengan kata isim dhamir ini, isim dhamir ini diganti menjadi isim dhamir, maka menjadi apa bunyinya? Duyufuhu, tamu-tamunya kan gitu ya, tamu-tamu, tamu-tamunya. Baik, itu tamrin 3. Artinya mengulas kembali bahwasanya selama ini kita sudah banyak mempelajari ada istilahnya mutada khobar ya. Ada juga na'at man'ud, ada juga mudhof wa mudhofun ilaihi, dhamir itu sangat sangat sangat sering dipakai dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu sangat banyak sekali. Sering ditemukan. Pokoknya kita dalam mempelajari bahasa Arab itu tidak akan jauh dari 3 unsur isim. Ya, apapun setinggi apapun ilmunya, enggak akan jauh-jauh dari sini, isim, fi'il, sama apa? Huruf gitu. Ismun, fi'ilun, dan harfun. Sampai pembahasannya misalkan syarah Ibnu Aqil, Al-Fiqh Ibnu Malik juga enggak akan jauh-jauh dari sini. Isim, fi'il, huruf. Sekarang tinggal kita arahkan, kita kemana larinya. Kalau isim, ya itu banyak pembahasannya di mana? Di nahu. Pembahasannya banyak di nahu. Kalau fi'il ini banyak pembahasannya di mana? Di sorof. Sorof. Kalau huruf, ya ini ada di nahu dan ada di sorof. Lebih sedikit perbandingannya dibanding isim sama fi'il. Jadi, sebenarnya kita, apa namanya, lebih sedikit, lebih hemat. Dalam artian kita terus menambah faedah-faedah dari pelajaran-pelajaran ini. Isim pembahasan di nahu, fi'il banyak dibahas dalam sorof, titik beratnya. Adapun huruf, ya di dua-duanya, di nahu dan di sorof. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beranjak kita di tamrin keempat, ya. Tamrin keempat, masih pelajaran ke-13. Di situ ada perintah Iqra al-misala tsumma hawwilil jumala al-atiyata mislahu. Baca contoh. Kita nanti akan baca ininya contohnya. Tsumma hawwil, kemudian rubah al-jumala al-atiyata mislahu. Kalimat-kalimat berikutnya seperti dalam contoh. Seperti dalam contoh. Kita baca bersama. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Ya. Kemudian kita baca perubahannya. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. Ya. Pada kata atau pada kalimat ini, contoh ini, ada dua unsur. Yang pertama, kata benda yang mufrad at-talibu berubah menjadi jamak at-tullab. Kemudian ada unsur yang keduanya adalah tentang fi'il. Fi'il walaupun di dalam durusul ghaib ini belum banyak dibahas, ada beberapa kata fi'il yang disampaikan, misalkan di sini contohnya adalah zahaba jadi zahabu, ya. Ini diambil dari wacana sebelumnya ketika pertanyaan aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'am. Mana zahabu? Apa artinya zahabu? Pergi. Pergi ya gitu ya. Bedanya apa zahaba sama zahabu? Bedanya adalah berkaitan dengan pelakunya. Kalau zahaba itu pelakunya satu. Ya, at-talibu zahaba ilal mat'ami. Pelajar itu telah pergi ke warung makan atau ke rumah makan, ya. Adapun at-tullabu zahabu itu perbedaannya apa? Berkaitan dengan jamak, ya. Jadi pelakunya lebih daripada satu. Para pelajar itu telah pergi ke rumah makan atau warung makan. Dan ini sudah dibahas kalau kita mempelajari sorof dalam kitab seperti yang kitab Al-Kahfi. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Dari zahaba kemudian menjadi zahabu. Ini apa namanya? Pembahasannya dalam tasrif apa namanya ini? Tasrif fi'il madi. Iya, fi'il madi. Tasriful fi'il madi al-ma'lum ya gitu ya. Zahaba zahaba zahabu atau tasrif fi'il madi yang lugawi yang ke bawah. Zahaba zahaba zahabu. Nah ini ada di sini. Zahaba zahaba zahabu. Ini sudah disampaikan. Jadi lebih ringan tentunya ya. Baik, setelah kita membaca dari contoh ini, sebelum kita beranjak ke tamrin, misalkan masih di sini contohnya adalah at-thalibu zahaba ilal mat'ami, kemudian at-tullabu zahabu ilal mat'ami. Ya, kita ganti at-tullabnya. At-tullabnya kita ganti. Ini dari ana ya, dari ana. Kalimatnya sama seperti itu, at-tullabu zahabu ilal mat'am. Misalnya at-tullabunya kita ganti antum ahi misalnya al-mudarrisu. Masyaallah, mumtaz. Oh, mau dijawab semua enggak apa-apa ya. Ya berarti dijawab dua-duanya ya. Adalah anak minta cuma satu al-mudarrisnya saja. Tapi itu maksudnya apa? Menjawab dengan sempurna ya. Ketika at-tullabu kita ganti al-mudarrisu, al-mudarrisu zahaba ilal mat'ami. Ketika jamaknya al-mudarrisuna zahabu ilal mat'ami. Labas enggak apa-apa. Misalkan antum ahi misalnya adalah at-tajiru. At-tullabnya atau at-talibunya atau al-mudarrisunya tadi kita ganti at-tajiru. Nah. Betul. Ya, at-tajiru jamaknya at-tujjaru zahabu ilal mat'ami. Betul. Antum ahi, sekarang at-tujjar kita ganti atau at-tajiru kita ganti misalnya adalah Ibnu Hamidin. Iya, Ibnu Hamidin zahaba ilal mat'ami. Jamaknya gimana? Gak bisa, Ibnu Hamidin mufrad. Fi'ilnya masa jadi jamak, salah kamar berarti. Iya. Abna'u Hamidin. Ah, seperti itu. Abna'u Hamidin zahabu ilal mata'ami. Ibnun ketika dijamakan abna'u kan gitu ya. Abna'un. Tetapi karena mudhaf wa mudhafun ilaih, abna'u Muhammadin zahabu ilal mata'ami. Betul sekali. Sekarang misalnya Ibnu Hamidinnya kita ganti misalnya adalah Al-Fata. Udah pernah belajar ya? Oh, belum ya, berarti lewat dulu. Al-Fata baru juga. Wah, kalau baru ini sebenarnya udah pelajarannya sudah 13 ini. Enggak apa-apa sudah. Dengar dulu. Ah, antum yang sudah lama nih. Iya. Wah, baru masuk. Gaibnya lama, iya. Kalau gaibnya lama mungkin beralasan udzur syar'i ya. Ini juga sama nih terancam nanti. Lewat. Coba bisa mungkin Al-Fata, pemuda. Jadi Ibnu Hamidinya kita ganti Al-Fata, pemuda. Loh, saling ini lempar. Mudah kan? Jadi soalnya merubah pelaku saja. Tadi kan Ibnu Hamidin zahaba ilal mata'ami. Ketika dijamakan Abna'u Hamidin zahabu ilal mata'ami. Sekarang kita ganti Ibnu Hamidinya jadi Al-Fata, pemuda itu. Mata'ami. Iya. Al-Fata zahaba ilal mata'ami. Sekarang Al-Fata dijamakkan. Iya. Iya. Al-Fata jamaknya Al-Fityatu. Al-Fityatu zahabu ilal mata'ami. Al-fityatu zahabu ilal mat'ami. Nah, ini maksudnya apa? Walaupun berbeda-beda mubtada'nya ya, awal kalimatnya ya, itu apa namanya? Bisa sama saja maknanya atau sama saja fi'il-fi'ilnya itu dengan yang sebelumnya. Hanya perbedaan awal kalimatnya saja. Jadi bisa Ibnu Hamidin, bisa juga al-mudarrisu, bisa juga al-fityatu, bisa juga misalnya apa namanya yang lain ya, at-tujaru, at-tajiru. Baik, sekarang kita masuk ke tamrinnya sekarang. Di sini sebenarnya hanya mengkiaskan saja. Dan fiil-fiilnya sebagaimana yang sudah anak katakan tadi, fiilnya masih terbatas. Dalam durusul lugho ini paling cuman baru khoroja. Ya, fiil-fiilnya itu baru sedikit yang dikenalkan. Apa artinya kharaja? Keluar. Kharaja artinya telah keluar. Kemudian paling ada lagi zahaba. Apa artinya zahaba? Pergi. Iya, pergi. Jadi belum banyak ini. Nanti kalau sudah di Durusul Ughoh jilid 2 baru banyak. Baru banyak fil-filnya. Jilid 1 kebanyakan isim terus. Karena ini asas fondasi pembentukan tentang apa mubtada khobar, kemudian na'at man'ut, kemudian huruf jar, jar wa majrur, kemudian mudhof wa mudhofun ilaih, itu masih di pembentukan. Domir pengenalan tentang domir, kata-kata ganti itu terus gitu ya. Ditanamkan. Kemudian ada lagi misalkan di sini apalagi misalnya fiilnya itu jalasa, ya jalasa. Jalasa. Apa artinya jalasa? Duduk. Duduk. Ini paling sedikit ya. Kalaupun ada misalkan mungkin sami'a mungkin. Karena lupa-lupa ingat. Yang jelas paling sedikit. Mendengar. Ya. Zahaba, khoroja, jalasa, sami'a. Apalagi? Sedikit lah. Masih sedikit. Baik. Nah sekarang ada soal di situ. At-talibu jalasa fil fasli. At-talibu jalasa fil fasli. Pelajar itu telah duduk di dalam kelas. Bagaimana kalau jamak? Iya betul, at-tullabu. Nah, itu dia. At-tullabu jalasu fil fasli. Ya, at-tullabu jalasu fil fasli. Jadi dari jalasa menjadi jalasu. Jalasa, jalasu, ya. Jalasa, jalasu. Ketika dijamakan jalasu. Kemudian yang nomor 2, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Bagaimana kalau jamak? Antum. Hati-hati. Ro, ri, ru itu berpengaruh sekali. Dalam bahasa Arab itu membaca dengan salah itu artinya nanti lari kemana-mana. Enggak, bukan al-mudarrasunah. Kalau al-mudarrasunah justru at-talibnya jadinya, at-tulab. Orang yang diajari namanya. Ro-nya bukan dibaca ro, tapi dibaca dengan ri. Al-mudarrisuna. Bedanya gitu. Salah mengucapkan itu nanti artinya apa perbedaannya mudarrisun sama mudarrasun? Bedanya apa? Itu kan ada bedanya. Mudarrisun sama mudarrasun. Iya, mungkin semula enggak paham, apa enggak sadar. Tapi gara-gara harokat ini artinya beda. Kalau mudarris ini adalah orang yang mengajar, kalau mudarrasun orang yang diajarin justru. Isim maf'ul dia. Jadi al-mudarrisuna bukan al-mudarrasuna. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Nah itu ya. Jawabannya al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Kalau at-talibu tadi berubahnya di at-tulab jamak taksir, kalau al-mudarrisu jadi al-mudarrisuna namanya jamak apa? Al-mudarrisu jadi al-mudarrisuna namanya jadi jamak namanya jenisnya jamak apa namanya? Al-mudarrisu jadi al-mudarrisuna jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu rumusnya gampang. Dari kata mufradnya tambahkan wawu sama nun. Mufradnya kan tunggalnya kan al-mudarrisu. Ketika dijamakkan tambahkan saja wawu sama nun jadi al-mudarrisuna. Itu jamak mudzakkar salim, rumus pembentuk dari jamak mudzakkar salim. Jadi tambahkan wawu dan nun, ini rumusnya. Tambahkan wawu, sukun dan nun, al-mudarrisuna gitu ya. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Nomor 3, at-tajiru dhahaba ila as-suqi. Bagaimana perubahannya kalau dijamakkan? At-tujaru. Iya. Iya, at-tujjaru, jimnya di tasdid sama dua-duanya, dua kali tasdid, pertama tak sama jim, tak karena alif lamnya samsiah, lalu jimnya juga di tasdid. At-tujjaru zahabu ilas suqi. Mana as-suqi? Pasar. Iya, at-tujjaru zahabu ilas suqi. Tapi kita baca bersama. Langsung jawabannya saja ya. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. At-tujjaru zahabu ila as-suqi. At-tujjaru zahabu ila as-suqi. Baik. Ada pertanyaan sampai tamrin 4. Ini apa namanya? Bahwasanya yang namanya jamak itu identik dengan banyak, dan banyak dalam fiilnya itu rumusnya ditambahkan wawu dengan alif. Dzahaba jadi dzahabu. Kharaja jadi kharaju. Jalasa jadi jalasu. Ya. Itu. Kita beranjak ke tamrin 5, Iqra' waktub. Di sini seperti yang pernah yang sering Anda sampaikan, bahwasanya buku ini diantaranya adalah memotivasi, membentuk, mengkondisikan kita itu untuk berani ngomong baca kitab tanpa harokat gitu ya. Selalu dari awal bahkan itu sudah dilepas. Kalau sudah ada kata-kata yang sudah disampaikan itu dilepas. Karena dari situ pola-pola itu kita tinggal menghafal terus. Oh, kalau misalkan ini dibacanya begini gitu ya. Kalau misalnya ada to sama alif sama lam sama ba, nah ini pasti bacanya talibun kan gitu ya. Kalau misalkan mim sama ha sama mim sama dal, mimnya ditasid, oh berarti Muhammadun, nah gitu. Baik, latihan baca sebelahnya, kemudian nanti yang sebelahnya menerjemahkan. Nanti yang menerjemahkan baca yang nomor 2, nanti yang sebelahnya menerjemahkan. Terus seperti itu, berputar ya. Baik, antum nomor 1. Sebelahnya, iya. Iya. Apa sekali lagi? Bagus, terjemahannya sebelahnya. Bagus. Murid-murid itu di dalam kelas. Nomor 2, hi, tafadhol. Antum. Bukan walad, itu jamak itu. Iya, al-auladu. Iya. Iya. Iya, emang ini agak panjang ya. Man haula'il auladu gitu ya. Man haula'il auladu. Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Nah, di sini banyak ada jamak taksirnya. Sebelahnya menerjemahkan tafadhol. Ah gitu ya, siapa anak laki-laki ini? Betul. Iya. Lahum abna'u ahi ya. Abna'uka itu bisa dibaca dua jenis, bisa abna'uka, bisa abna'u. Iki tergantung siapa yang diajak bicaranya. Kalau yang diajak bicaranya misalnya mu'anas, perempuan misalnya, itu bisa dibaca dengan man haula'il auladu. Siapa anak-anak laki-laki ini? Ahum abna'uki. Ya. Ahum abna'uki. Apakah mereka itu anak-anak perempuanmu? Anak-anak laki-lakimu? Jadi ki-nya itu ke perempuan ya. Yang diajak bicara itu. Kalau abna'uka, berarti yang diajak bicaranya siapa? Laki-laki. Kalau yang diajak bicaranya perempuan. Ahum abna'uki. Apakah mereka ini anak-anak laki-lakimu? Nah. Lahum abna'uahi. Bukan, mereka anak-anak laki-laki, saudara laki-laki saya. Berarti apa tuh? Kalau dalam bahasa Indonesia nasabnya apa namanya? Ponakan ya. Anak-anak saudara laki-laki saya ponakan gitu ya. Betul, ponakan, ponakannya. Baik, bagus. Nomor 3, antum lagi baca bahasa Arabnya. Iya. Man haula inna, bukan si ya, tapi su. Man haula inna su. Man haula inna su. Hum hujjajun min Turkiya ya. Man haula innas, berarti di sini kita ngambil ibroh bahwasanya annas itu bukan mufrad tapi jamak. Apa mufradnya? Annas mufradnya? Ah, anisa bukan. Al-insan ya, al-insan. Salah dengar, afwan. Jadi al-insan. Annas itu jamaknya. Al-insanu itu adalah mufradnya. Atau al-ins gitu ya. Artinya hi, man haula innasu hum hujjajun. Nah, situ jamak min Turkiya. Turkiya nama negara. Betul, masya Allah. Iya, mereka para haji dari Turkiya. Iya, dari negeri Turkiya. Man haula innasu hum hujjajun ya. Hujjaj itu jamak. Mufradnya apa hujjajun? Hajun ya, ada tasid hajun gitu ya. Berikutnya nomor 4, antum baca lagi terjemah apa bahasa Arabnya. Ya. Mumtaz. Aina tujjaru zahabu ila suki. Ini sama dengan di atas ya. Kalau tadi kan at-tajiru zahaba ila suki, at-tujjaru zahabu ila suki. Aina tujjaru at-hum atau zahabu ila suki. Itu apa namanya? Ada apa tuh namanya? Nyambung gitu, nyambung ya. Aina tujjaru zahabu ila suki. Apa artinya? Betul? Bukan. Iya, kalau toko dukan. Nah, kalau toko itu ad-dukan, ini pasar. Nah, ini tempat untuk berjual beli kan gitu ya. Atau tempat di situ banyak toko-toko. Makanan makanan dukan wal-nas fihi ya. Jadi ila suki itu artinya ke pasar. Berikutnya nomor 5 antum, Aki. Iya. Mumtaz. Man haula irrijalu hum duyufun. Terjemahnya man haula irrijal, mana arrijalu? Arrijalu yakni jamak dari kata arrajulu. Iya. Jadi man haula irrijalu, siapakah? Iya. Untuk apa namanya? Kata haula itu lebih terjemahan lebih tepatnya ini gitu ya. Man haula irrijal, nanti kalau itu ada di pelajaran berikutnya di bagian jim itu akan disinggung tentang yang bermakna itu untuk jamak. Apa bahasa Arabnya? Ulaika nanti ya. Adapun yang sekarang ini arti daripada haula itu adalah ini, tetapi jamak. Man haula irrijal, siapa laki-laki ini? Para laki-laki ini, hum duyufun, mereka adalah para tamu. Taib, nomor 6, ahi, tafadol. Iya. Iya, bagus sekali. Tinggal ditambahkan tasid sebenarnya ya, al-fallahuna gitu ya. Di situ lamnya itu walaupun tidak ada, tapi kita tahu itu adalah apa namanya, ada tasidnya. Apa mufradnya? Al-fallahuna ini jamak. Apa mufradnya? Al-fallahu saja, karena ini jamak muzakar salim. Tinggal kalau mau dimufradkan, buang saja wawu sama nunnya, itu sudah jadi mufrad itu. Al-fallahu itu mufradnya. Al-fallahuna jamaknya. Fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Sebelum menerjemahkan secara lengkap, apa arti al-huqul? Hukul itu kebun atau ladang, ya, ladang atau kebun, itu ladang-ladang. Fil hukul ini ladang, ya, kebun yang luas kan gitu ya. Tafadhalahi diterjemahkan. Iya, dan anak-anak mereka yang laki-laki di sini ya, fil madrasati, di sekolah. Ya, di sini belum dijelaskan yang perempuannya. Nanti yang perempuannya nanti bagian mbak. Baik, nomor 7, tafadol, lanjut. Ahsanta, bagus sekali. Aina tullabul jududu. Nah, at-tullabul jududu ini pernah juga disampaikan. Apa bentuk seperti ini? At-tullabul jududu bentuk apa seperti ini? At-tullabul jududu. Na'at wa man'ud. Ya, na'at dan man'ud. Aina tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum fil wa ba'duhum indal mudiri. Ya, ini kata-katanya walaupun panjang, kalau sudah familiar, sudah akrab, gampang terjemahkannya. Ya. Mungkin lewat dulu dua orang ya. Sekarang nomor 7, tafadhal antum ahi. Aina tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Apa artinya? Iya, di mana para pelajar yang baru itu? Banyak ya, at-tullab itu banyak. Kemudian al-judud itu adalah sifatnya, al-judud, al-jududu. Terus bagi jawabannya apa sih itu? Di antara mereka ada di kelas. Dan di antara mereka ada di. Iya. Indal mudir di samping atau di sebelah kepala sekolah, iya. Perlu diluruskan sedikit barangkali. Ba'dum itu bukan diantara mereka. Kalau diantara mereka, mim bainihim. Bainahum fil fasli. Wa bainahum indal mudir. Itu diantara mereka itu. Tapi kalau ba'duhum, sebagian. Sebagian mereka di kelas, sebagian mereka di sisi kepala sekolah. Jadi, ada artinya masing-masing. Kalau diantara itulah baina, kalau sebagian, ba'du. Ya gitu ya. Ba'duhum fil fasli, wa ba'duhum indal mudir. Baik, nomor 8. Nah, ini apa nih? Alif, ain, mim. Nah, kalau kita pisah, ya kalau kita pisah, itu ada dua unsur situ. Aduh, ternyata permanen ya. Ya, pada apa namanya kata ini? Ini kan namanya tanpa harokat ya. Tanpa harokat, yang paling ada tadi seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Ya itu tadi, seninya di sini yang namanya belajar bahasa Arab tuh perlu dipelajari kan gitu ya. Tapi kalau perlu untuk mengurai, untuk memudahkan, ini ada dua unsur. Pertama ini. Sama keduanya adalah ini. Nah gitu ya. Ini plus ini gitu. Kata ini plus ini. Anda belum ngomong katanya, soalnya kalau kata nanti apa namanya, nggak ada usaha kan gitu ya. Coba lihat di situ di halaman sebelumnya kan gitu kan ya, apa ini bacanya, ini itu terdiri dari unsur ini dan unsur ini, ada dua diurai. Berarti kita bisa a'ma mun kan, sama ya sukun ketika ditambah, ketika digabung maka bunyinya ini a'ma mi. Sekarang sebelum kita menerjemahkan yang ini, apa arti ini? A'mamun, apa artinya? Iya, paman-paman ya. Lebih dari berapa? Lebih dari dua, paman-paman. Tiga ke atas lah gitu ya. Mufradnya apa? Ini harus tahu mufradnya. Ammun, iya, ammun. Ini artinya ini mufradnya, tunggalnya. Ammun. Jamaknya a'mamun. Paman dari pihak bapak, ya. Kalau dari pihak ibu beda lagi, kholun. Nah, berarti namanya paman-paman. Kalau ya sukun ini identik dengan domir apa ini? Ini ada merupakan perwakilan atau ini merupakan perubahan dari domir apa? Ana. Nah, kalau ana ketika dia disandarkan kepada kata benda, ya itu berubah jadi ya. Artinya saya, paman-paman saya, gitu. A'mami, paman-paman saya. Apa a'mami berikutnya kalimatnya apa itu? Tujarun. Bukan kabir. Kibarun. Jadi kata ini tuh jamak semua. A'mami, tujarun, kibarun. Nah, masyaallah. Apa artinya? A'mami, tujarun, kibarun. Lebih paman-paman saya yang besar. Iya, pedagang besar. Maksudnya saudagar gitu ya. A'mami tujarun kibarun, bukan kabir tapi kibarun. Tujarun mufradnya apa tadi? Tajirun. Kalau kibarun mufradnya kabirun. Iya, kabirun. Bagus sekali, masyaallah. Nomor 8. Antumahi. Wawnya pendek saja. Haulai. Ikhwati gitu ya. Haulai ikhwati gitu ya. Apa artinya? Haulai ikhwati. Salah. Kalau saudara-saudara perempuan bukan ikhwati. Ini kan masih muzakar semua, enggak sabar rupanya ya. Ikhwati itu bukan perempuan. Jangan tertukar itu, memang benangnya tipis. Benangnya tipis. Iya. Iya, ini perlu dihafal ya, karena ini itu tadi kalau sering ketemu nanti juga hafal. Kalau ikhwati, ikhwah ya, ikhwatun gitu ya, atau ada nama lain sebenarnya, ikhwanun. Nah di sini ini nama lainnya, ikhwanun. Mufradnya apa? Nah, ahun mufradnya, ahun. Ini laki-laki, mirip-mirip ngomongnya, memang mirip-mirip. Mirip-mirip dibacanya, tapi ya tetap berbeda. Nah sekarang kalau perempuan itu a akhwat, cuma satu akhwatun, cuma satu. Ini apa mufradnya? Hah? Iya masya Allah. Ukhtun, nah ini mufradnya. Ukhtun, nah beda kan? Akhun, ukhtun. Ketika jamak, kalau akhun itu ikhwatun atau ikhwanun. Tapi kalau ukhtun itu jamaknya akhwat. Bacanya itu a gitu. Kalau akhwat itu bacanya a. Tapi kalau untuk ikhwan bacanya i. Baca i. Walaupun ada ta marbutah itu bukan berarti perempuan. Walaupun ada ta marbutah itu bukan berarti perempuan. Banyak sekali kata-kata yang dia itu mufrad ketika apa namanya jamak itu ada ta marbutahnya. Ada apa namanya banyak. Seperti ini, talibun, talibun, apa jamaknya? Ada dua, ada tulab, ada tulabun, ada apa lagi? Siapa yang tahu? Ada dua, cuman jarang dipakai, cuman itu suka ada muncul jamak tafsirnya itu bukan hanya tulab saja, tapi tolabatun. Ah, tolabatun itunya, tolabatun. Apakah ini menunjukkan perempuan? Tidak, laki. Iya, walaupun ada tamar butonya bukan menunjukkan perempuan, tapi ini tolabatun itu nama lain dari atau jamak tafsir yang lain selain tulabun gitu. Nah ini sering tertukar memang, sering tertukar antara ikhwatun sama akhwat, sering tertukar. Jadi kalau haulai ikhwati itu bukan ini saudara-saudara perempuan saya, tapi apa? Iya, ini para saudara laki-laki saya. Ini adalah para saudara haulai ikhwati. Nah seperti ini haulai ikhwati. Anda sering di grup sering panggil kan ikhwati fillah, itu bukan karena kalian perempuan, laki-laki gitu. Iya. Jadi itu supaya dibiasakan ikhwati fillah gitu ya, saudara-saudaraku karena Allah. Ya. Baik, enggak apa-apa. Jadi tadi nomor 10 haulai ikhwati ini adalah saudara-saudara laki-laki saya. Nomor 10-nya ya. Iya. Apa? Ya Ali. Jangan ditanwinkan. Ya Aliyu. Kalau ada harfun nida pada kata nama itu tanwinnya jadi gugur. Ya Aliyu. Terus? Hum fid dukani. Iya. Boleh enggak kalau kita baca aina abnauki ya Aliyu? Hah? Pikir-pikir dulu jawabannya. Jangan boleh, boleh. Aina abnauki ya Ali, boleh enggak? Enggak boleh, ya. Betul. Kenapa? Karena yang dipanggilnya bukan perempuan. Ali kan laki-laki. Jadi hitobnya itu enggak boleh abnauki, tapi aina abnauka. Heeh, itu. Terus di situ hum fiddukani. Hum di situ domir kembali ke siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Ali apa menggantikan anak-anak? Anak-anak, karena hum kan banyak gitu ya. Iya. Jadi jangan mengembalikan atau jangan salah menentukan domir hum itu kepada Ali, salah, tetapi kepada abna. Betul jawabannya atau bacanya aina abna ukaya aliyu hum fid dukani. Terjemahannya sekarang. Di mana anak-anakmu wahai Ali? Mm-hmm. Bagus, ya mereka di toko. Taib, asanta. Nah, berikutnya nomor 11. Iya. Difasihkan sedikit lagi pengucapan kata at-tullab. Ya, ini apa? Ada tasydidnya di lamnya itu, ya. At-tullabul kibaru gitu ya. Kemudian jangan lupa ketika ada huruf fi, ketika ada huruf fi masuk pada kata benda berubah jadi kasroh, memajrurkan, mengkasrohkan kata berikutnya. Tadi al-mal'ab dibacanya al-mal'abu tuh, iya. Artinya fil mal'abi. At-tullabul kibaru fil mal'abi wa at-tullabus sigaru fil fasli. Iya, itu jamak semua kan gitu ya. Kalau fil mal'ab sama fil fasli tidak jamak karena itu berkaitan dengan tempat. Kalau tempat itu enggak ada perubahan. Walaupun mufrad, walaupun jamak, walaupun muzakkar, walaupun mu'anas gitu, itu tidak ada kaitannya. Fil mal'ab sama fil fasli, apa artinya al mal'ab? Apa? Iya, lapangan atau tempat bermain, arena gitu ya. Di lapangan, di tempat bermain. Fil fasli, di dalam kelas. Nah, coba artinya apa itu? At-tullabul kibaru fil mal'abi wa at-tullabus shigharu fil fasli. Betul. Iya. Para pelajar yang besar itu di lapangan atau di arena bermain, fil mal'ab ya. Dan para pelajar yang kecil itu di dalam kelas, ya. Cukup apa masih lanjut ini? Dikit lagi? Oh, terus ya. Barangkali itu sudah mulai panas duduknya. Anda lihat jam, ya. Ya. Anda juga ini apa namanya? Tenggang rasa gitu ya. Kalau udah lama ya udah cukup. Tapi kalau masih lanjut ya memang tanggung dikit lagi ya. Paling enggak tamrin 5 lah ya. Tamrin 6 juga itu mudah sekali itu. Hanya menyebutkan jama taksirnya. Baik. Sedikit lagi sampai nomor 16. Nomor 12-nya silakan untuk Mahi. Nah itu apa? Alif, lam, fa, ta, ya dengan ta marbutoh. Itu adalah... Al-fityatu, ya betul. Al-fityatu. Ditanwinkan. Ikhwa. Ikhwa. Ditanwinkan. Ikhwatun, ya betul. Iya betul. Imamu itu dibaca dengan tidak tanwin. Karena imamu hadal masjid itu mudhaf wa mudhafun ilai kata majmuk ya. Masya Allah. Bagus sekali. Ha'ula il-fityatu ikhwatun. Abuhum imamu hadal masjidi. Ya. Haula il fityatu ikhwatun. Abuhum imamu hadal masjidi. Terjemahnya sekarang. Masya Allah, betul sekali. Ya. Terus? Iya. Bapaknya di sini maksudnya mereka ya, soalnya kalau nya biasanya anu bermakna satu gitu, tapi kalau bapak mereka itu sesuai dengan kalimat, iya. Jadi pemuda-pemuda ini saling bersaudara, ikhwatun itu maksudnya bersaudara gitu, bersaudara. Abuhum bapak mereka imam masjid ini, betul, masya Allah. Nomor 13, tafadhol. Iya. Iya betul. Di sini ada kata yang baru karena diberi harokat. Mamana koryati. Koryati itu kalau dipisah koryatun sama ya sukun. Mamana koryah atau koryati? Kampung saya atau desa saya. Iya betul. Haula irrijalu fallahuna min koryati. Mamana? Apa terjemahannya apa? Iya, kata min itu bukan bermakna di tetapi dari sebenarnya ya. Min itu bermakna dari. Para laki-laki ini adalah para petani dari desa saya. Nomor 14, tafadhol. Nah di situ ada huruf istifham itu. Akhoroju. Kurang tak marbutoh, bukan maktabi. Nah, ilal maktabati ya, karena berbeda. Maktabi sama al maktabati beda. Kalau al maktabati perpustakaan, kalau al maktabi kantor. Al maktabi kantor, kalau al maktabati perpustakaan. Ya, bacanya adalah tepat. Ainatullabul jududu kharaju, na'am kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Apa artinya? Betul. Masya Allah, mumtaz. Ahsantum, ahsanta, masya Allah. Ya, mi'ah, masya Allah, 100. Ainatullabul jududu. Akharaju, ya gitu ya. Jadi ada situ, kita lihat ada alamat soal kan, ada tanda tanyanya. Nah, berarti itu tanya tuh. Akhoroju, naam, khoroju wa zahabu ilal maktabati. Aina tullabul jududu? Di mana para pelajar yang baru itu? Al-judud itu adalah jamak taksir. Menunjukkan sifat, ya. Apa mufradnya? Al-judud mufradnya apa? Jadidun, ya, jadidun. Dan khusus al-jududu itu untuk manusia. Kalau untuk selain manusia bukan al-jududu. Tidak dipakai kata al-jududu, tapi al-jadidatu nanti. Tapi insya Allah akan sampai di sana. Jadi kalau al-jududu itu yang baru khusus untuk orang, khusus untuk manusia. Baik, berikutnya nomor 15, tafadhalu. Iya. Disempurnakan lagi cara bacanya adalah ada alif lam komariah di situ. Coba bagaimana? Iya. Ah, bagus, itu baru sempurna. Aha ulail atibba'u, kayak gitu ya. Jadi ada sukun di lamnya karena alif lamnya komariah kan ya. Aha ulail atibba'u muslimuna. Na'am hum muslimuna. Apa artinya ini? Aha ulail atibba'u muslimuna. Iya, begitu. Ah, begitu ya. Apakah para dokter-dokter ini muslim? Apakah para dokter ini muslim ya? Dokternya banyak. Mufradnya tabibun gitu ya. Mufradnya tabibun. Jamaknya atibba'u. Apakah dokter-dokter ini muslim? Ya, mereka muslim. Terakhir nomor 16, tafadhol. Iya. Iya. Li abna'un sigharun. Bagus sekali bacanya ya. Ba'duhum fil madrasatil. Di sini alif lamnya adalah alif lam hamzahnya maksudnya wasal. Jadi kalau dibacanya itu wasal adalah gini, fil madrasatilib gitu ya. Fil madrasatilib tidaiyati. Tapi kalau mau dipisah-pisah, fil madrasati al ibtidaiyati. Karena itu hamzahnya wasal, jadi bacanya begitu kalau wasal. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati ya. Terjemahnya apa, Hi? Iya. Iya, SMP, betul. Li abnaun sighar, saya memiliki anak-anak yang kecil. Jadi anaknya banyak, 3 orang lebih gitu ya. Ba'duhum sebagai mereka di sekolah dasar dan sebagai mereka di sekolah SMP. Kalau di sini sanawiyah ya. Kalau di sini mudrasah al-sanawiyah. Kalau di sana al-mutawassithah. Kalau di sana al-sanawiyah, di sini kalau di sini SMA, di sana dipakainya al-sanawiyah. Perbedaan sistem, perbedaan istilah saja ya. Tapi al-mutawassithah adalah bermakna SMP. Setingkat sekolah menengah pertama. Ini nanti kita pada pertemuan datang kita akan baca untuk sebagai memperlancar berbicara. Kita akan masuk ke tamrin ke-6 terakhir. Perintahnya adalah uktub. Tulislah ya. Tapi tidak perlulah kita lewat bicara saja. Ini kul gitu ya. Ucapkan kan gitu ya. Atau uzkur sebutkan. Jam'al kalimatil atiyati. Jamak dari kata-kata berikut. Jadi ke isim jamaknya. Nah, langsung saja ya. Satu orang satu kata biar kebagian semua. Tafadhalahi antum. Iya, dibaca mufradnya lalu jamaknya gitu. Bagus. Anda harus bisa coba. Ini gampang ini. Ke samping. Apa ini? Iya. Berarti jamaknya? Muslimuna. Iya. Itu sudah ini sudah mudah sekali. Ini sudah sangat mudah. Muslim ya muslimuna gitu ya. Sudah sangat baku lah gitu ya. Kalau muslim ya muslimuna. Nah, barangkali bisa ini apa? Antum? Ro jim dengan lam. Ini ini cara mengucapannya rojulun. Iya, rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki, dewasa. Ya, seperti kita rojulun. Nah. Jamaknya barangkali tahu? Ar-rijalu atau rijalu sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu rajulun jamaknya rijalun. Jadi kalau ada orang namanya Rijal, malah sih satu tapi Rijal gitu ya. Berarti dia manu arti banyak gitu. Baik, antumahi apa dibacanya itu? Betul, ibnun. Iya. Ini uniknya kalau ibnun itu ketika dia mufrad hamzahnya hamzah wasal. Tapi ketika jamak hamzahnya qat'i. Masyaallah ya. Itu seperti itu apa namanya memang sudah dari sananya. Ketika dia mufrad ibnun itu wasal, tapi ketika dia jamak justru hamzahnya qat'i. Ab gitu ya, ada tulisan hamzahnya. Abnaun. Berikutnya apa ini kata ini apa? Doifun. Jamaknya? Duyufun. Iya. Tamu ya. Terus antumahi? Apa ini nih? Fata dengan ya. Ya-nya tidak bertitik tapi. Fata. Jamaknya? Fityatun. Iya, fityatun ya. Terus antumahi? Hajun jamaknya? Iya, hujjajun. Bagus sekali. Antumahi? Nah ini. Ikhwatun atau ikhwanun. Ikhwatun atau ikhwanun. Berikutnya? Iya, saghirun. Sigharun. Berikutnya? Tawilun. Tiwalun. Ghaniyun. Agniya'u. Iya. Fuqara'u. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, dengan tamrinam ini berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Dan ditutup di sini ada al-kalimatul jadidah, yakni mufradat, kata-kata yang baru. Al-haqlu jamaknya hukulun, yakni ladang. Jadi hukul fallahuna tadi dalam kalimat apa jadi al-fallahuna fil hukul, artinya ladang-ladang banyak gitu ya, banyak, tidak hanya cuma satu tapi ladang ini, ladang ini, ladang itu banyak. Nah, itu jamaknya hukul, ladang-ladang. Lalu annasu ya. Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Al-qaryatu ya, desa, kampung. Ad-dhaifu. As-syaikhu. Mana as-syaikhu? Ya, bisa bermakna orang tua, bisa bermakna juga guru besar. Ya. Jamaknya syuyukh atau apalagi yang lain? Pernah dengar? Selain syuyukh, syaikh itu kan mufrad. Jamaknya syuyukh atau masyayikh. Iya, dorong masyayikh. Masyayikh itu artinya orang-orang orang yang berilmu yang sudah dalam-dalam ilmunya. Al-mat'amu. Ini warung makan. Makanil ta'am, makanun lit-ta'am. Tempat untuk makan. Al-madrasatul ibtidaiyatu, sekolah SD, sekolah dasar, elementary. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan semua bisa memahami dengan baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.